Sekarang yang terakhir untuk sesi ini, bab 58, larangan mencaci maki angin. Ini sama seperti mencaci maki waktu kemarin, karena angin tidak punya salah apa-apa. Sama seperti hujan juga enggak punya salah apa-apa. Jangan salahkan hujannya. Namun kalau kita cuma pemberitaan saja, ya ini sekarang hujan, ini pemberitaan, boleh. Oh sekarang datang angin kencang, kita enggak bisa keluar, boleh, karena pemberitaan. Oh hari ini kayaknya cuaca kurang baik, itu namanya pemberitaan, boleh. Di sini saya membawakan judul bab An-Nahyi an Sabbirrih, larangan mencela angin. Terus kita lihat dalilnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencaci maki angin. Jika kalian melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, berdoalah." Jika kalian melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka berdoalah. Lihat di sini Ubay bin Ka'ab itu Sayyidul Qura. Jadi orang yang pakar dalam membaca Al-Quran. Ya, sahabat diantara yang bagus bacaannya terhadap Al-Quran itu Ubay bin Ka'ab. Dia tuturkan tadi, la tasburih, janganlah mencaci maki angin. Fa idza ra'aitum mataqrahu faqulu, maka berdoalah. Ini doanya, lihat di bawahnya. Saya bacakan dulu doanya. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Dicatat itu, ini ketika datang misalnya angin ribut, angin kencang. Ya, baca doa ini. Allahumma inna nas'aluka min khairi adhiri. Ya Allah, semuanya kami mohon kepadamu kebaikan angin ini. Wa khairu ma fiha, kebaikan yang terkandung dalam angin ini. Wa khairu ma umirat bi, dan kebaikan yang telah diinstruksikan kepadanya. Wa na'udzubika min syarri hadhiri, kami berlindung kepadamu dari kejelekan angin ini. Wa syarri ma fiha, kejelekan yang terkandung dalam angin ini. Wa syarri ma umirat bi, dan kejelekan yang diinstruksikan kepadanya. Sekarang langsung lihat kandungan bab. Kandungan bab 1, larangan mencaci maki angin. Larangan mencaci maki angin. Dan ditulis itu, larangan ini mencaci maki angin ini termasuk bentuk ketidaksempurnaan tauhid. Bentuk ketidaksempurnaan tauhid. Dan ingat, yang mengatur angin adalah Allah. Ditulis, dan ingat, yang mengatur angin adalah Allah. Berarti seakan-akan kita protes pada Allah yang mengaturnya. Terus yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan doa yang hendaknya diucapkan ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, ini doa ini ketika melihat angin ribut, ya, angin yang kencang, angin yang membawa bencana, angin yang nanti dapat merusak, baca doa tadi. Terus yang ketiga, dijelaskan bahwa angin itu bertiup dengan perintah Allah. Karena tadi dikatakan wa khair ma umirat bi, dengan angin kebaikan yang telah diinstruksikan kepadanya. Berarti Allah yang instruksikan angin tadi untuk bergerak, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, terkadang angin diperintahkan untuk hal kebaikan, akan tetapi terkadang pula diperintahkan untuk hal kejelekan. Kadang angin itu membawa kebaikan, kadang juga membawa kejelekan. Berakhir sesi yang keberapa ini? 15. Sedikit pertanyaan dulu, saya jawab dulu. Nanti diprotes enggak jawab-jawab pertanyaan. Saya pernah mendengar bahwa Khawarij mengkafirkan Ali dan Muawiyah karena mereka berhukum kepada selain Allah. Bagaimana kisah ringkasnya? Yang jelas, Khawarij punya sifat mengkafirkan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah tapi tidak merinci. Ya, di antaranya tadi yang dikisahkan, betul. Kisahnya panjang, untuk itu saya tidak bisa jelaskan sekarang. Bagaimana menyikapi jika ada tetangga yang memanggil saya dengan Pak Haji atau Pak Ustadz lantaran karena terlihat sering sholat ke masjid dan mengaji? Alhamdulillah. Daripada Pak teroris, ya kan? Bahaya malah. Sudah, iya saja. Namun saya itu belum haji, Pak. Ini cuma jenggot saja saya yang panjang ini, Pak. Gitu aja bilang. mau bilang Pak Ustaz amin, mungkin-mungkin saya jadi Ustaz gitu. Saat sujud dan tahiyat akhir, sebelum salam, bolehkah baca doa yang ada dalam kumpulan 50 doa? Boleh. Yang buku yang kami susun, ya boleh. Ya, dan baiknya untuk doa dalam sholat dengan bahasa Arab. Bolehkah dalam doa diucapkan, ya Allah, kehendakilah hambamu ini masuk surga, atau permintaan tentang dunia diawali, ya Allah, kehendakilah hambamu ini, kemudian permintaan yang diminta. Bisa seperti itu. Ini beda dengan kalimat jika engkau kehendaki, karena ada kalimat syarat di sini yang tidak boleh. Bagaimana cara menolak yang baik jika orang tua saya menyuruh saya bersilaturahmi tempat saudara? Dipercaya bisa melakukan pertolongan dengan ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Dan saya meyakini bahwa perbuatan tersebut termasuk kesyirikan. Yang jelas kalau tidak ada tuntunan itu amalan bid'ah. Namun belum tentu masuk syirik. Yang jelas perlu ada pengertian yang diberikan kepada orang tua biar orang tua bisa memahami. Dan lama-lama bisa memahami mana tauhid, mana syirik. Saya pernah membaca bahwa mensunahkan nama khusus Allah untuk masjid pun tidak boleh, karena masjid termasuk makhluknya Allah. Boleh ketika ditambahkan bila menggunakan Baitul Rahman, wallahu alam. Karena dia maksudnya adalah rumah Allah, dia memakai asmaul husna masjid As-Salam misalnya, ya. Mudah-mudahan maksudnya adalah masjidnya Allah, maka dia gunakan nama Allah As-Salam. Ya bawa ke makna itu sajalah daripada nyalah-nyalahkan orang terus. Gitu aja gampangnya. Atau pakai Baitul juga enggak apa-apa. Ya, Baitul Makmur, gitu boleh saja. Sah-sah saja seperti itu. Menjelang berbuka di bulan Ramadan, pelantang masjid, apa pelantang itu? Speaker ya. Sering memperdengarkan musik-musik yang terkesan Islami, seperti lagunya Maher Zain. Apakah hal ini dibolehkan? Masjid itu bukan untuk nyanyi-nyanyi. Dan Rasulullah itu bukan pemusik. Rasulullah itu bukan penyanyi. Andai itu Rasulullah penyanyi, baru itu diikuti. Gitu saja simpel jawabannya. Bagaimana definisi rapat dalam saf sholat? Rapat itu pundak dekat dengan pundak, kaki dengan kaki, dan ini sifatnya simetris, artinya jangan sampai kakinya yang dibuka lebar pundaknya enggak rapat, atau pundaknya yang rapat kakinya itu enggak rapat. Namun dua-duanya kalau itu enggak tercapai, maka tetap posisinya seperti biasa daripada kakinya dibuka lebar. Karena pengertiannya meluruskan saf itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Untuk meluruskan caranya, pundak rapat dengan pundak, kaki dengan kaki, sebagaimana perintah yang ada dalam hadis Anas bin Malik. Ada tulisan di kaos belakang, panitia hari kiamat. Apa ini termasuk menghina Allah? Apa maksudnya ini? Panitia hari kiamat. Gak usah jadikan guyon-guyonan kayak begitulah ya. Apa maksudnya itu? Iya kan, terlalu banyak lucon itu kalau untuk saya itu nilainya. Dulu di tempat silat anak ada sebutan maha guru untuk pendiri perguruan. Apa ini yang dimaksud raja diraja? Bukan. Itu bukan maha raja diraja. Itu sama seperti mungkin maha siswa. Bagaimana hukumnya menjadi bagian dari sistem penegakan hukum yang tidak dibangun dari hukum Allah, yaitu menjadi aparat penegak hukum dan ia mencari nafkah di situ, jika ia tetap meyakini hukum Allah yang paling utama? Yang jelas Indonesia bukan negara kafir, titik. Buktinya apa? Antum bisa sholat mudah, azan bebas, pakai jilbab bebas. Apa kafir seperti itu? Repot-repot ngurus kafir-kafir orang. Gitu aja simpelnya. Kalau antum mau tau kafir atau enggak, itu pergi ke Eropa sana, azan enggak boleh keluar. Itu gampangannya. Kita diberi kebebasan, haji saja diatur pemerintah. Iya kan? Untuk hari raya diatur pemerintah, mau masuk Ramadan diatur pemerintah. Masa kayak begitu kurang? Urusan-urusan penting tadi lo. Jadwal sholat pemerintah tetapkan juga. Apa itu kurang juga? Kafir kayak begitu? Dikira kafir cuma urusannya potong tangan, ya, hukum cambuk, hukum rajam, itu hukum yang lain. Ini keseharian kita lakukan loh ini. Dibolehkan pemerintah dengan bebas. Mau hukumin kafir kayak gini? Terus kalau sekarang kafir, sudah, minggat aja dari Indonesia. Iya kan? Iya, selesai. Minggat, kok enggak minggat-minggat juga? Itu seheran itu loh. Apa? Enggak berani kan? Itu. Apakah syirik memanggil seseorang dengan apa ini? Lard apa? Lard fulan? Lord. Apa ini? Bahasa Inggris. Apa artinya? Apa artinya? My Lord gitu. Artinya apa Lord? Tuan fulan. Tuan apa Tuhan? Tuan. Ya beda berarti. Sayyid gitu, Mister gitu ya. Nah, beda. Bagaimana dengan peraturan perpajakan yang memberatkan? Misalnya PBB atas tanah bangunan, yang mana untuk kehidupan sehari-hari saja berat, masih harus membayar PBB yang jika tidak dibayar masih dikenakan denda tadi. Apakah juga dikenakan tambahan? Apakah juga harus taat? Tetap taat, bayar pajak walaupun pajaknya zolim. Iya kan? Tetap taat, bayar pajak walaupun kemarin kita bahas pajaknya zolim. Biarkan dia makan uang haram nantinya. Itu aja, selesai. Sudah saya bayar ini, itu urusanmu nanti dengan Allah. Kamu sudah zolimi saya. Gitu maksudnya. Apa dampak jangka panjang dari perkataan bahwa Al-Quran itu makhluk? Jangka panjangnya gak usah pakai jilbab. Karena Al-Quran itu makhluk. Berarti perkataannya Muhammad bukan perkataannya Allah. Maka ngapain pakai jilbab? Itu cuma perkataan manusia. Itu akibat perkataan Al-Quran itu makhluk. Gak usah sholat, itu cuma perintahnya Muhammad, bukan perintahnya Allah. Itu yang dimaksudkan Al-Quran itu makhluk kalau orang berkata kayak gitu. Itu yang sengaja didengungkan oleh orang-orang liberal. Gitu. Kalau mau rusak ya silahkan bilang kayak gitu. Nolak semuanya. Kalau kita yakini Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Al-Quran itu firman Allah. Yakini saya diperintahkan jilbab, berarti karena Allah yang perintah. Saya disuruh sholat karena Allah yang perintah. Ya, semuanya karena Allah yang perintah. Gitu. Orang liberal gak mau kayak begini. Dia gak mau hidupnya itu diatur. Ya, hidupnya diatur gak mau. Bagaimana hukumnya mengenai ruqyah syar'i dan seperti apa kriteria ruqyah syar'i? Yang jelas ada ketentuan pakai Al-Quran atau doa-doa dari hadis. Yang kedua pakai bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga minta tolongnya, yakinnya kepada Allah, bukan orang yang meruqyah. Di antara syarat pentingnya seperti itu sudah kita bahas dulu ketika pembahasan ruqyah. Nanti bisa lihat, cek videonya di YouTube. Jika tidak boleh memasang gambar dalam rumah, nanti kita akan lihat beberapa bab lagi tentang masalah gambar. Bolehkah Ustadz sholat qobliyah subuh di rumah lalu datang ke masjid dan waktu qomat belum masuk, apakah sholat tahiyatul masjid atau langsung duduk? Sholat tahiyatul masjid dulu. Idza daqala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusholli rak'atain. Ya, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah duduk sampai sholat dua rakaat. Namun kalau mau digabung tahiyatul masjid dengan qobliyah subuh, boleh. Karena yang dimaksud dengan tahiyatul masjid tadi, yang penting sholat dua rakaat. Berarti saya boleh sholat dua rakaat aja dengan qobliyah subuh. Apakah buku Natal Hari Raya Siapa sudah tersedia Ustadz? Sudah, namun mungkin cetakannya habis. Sama buku mengikuti ajaran Nabi bukanlah teroris, masih ada. Ini tanya sama penjualnya. Satu lagi ya, bagaimana hukum jual beli secara online? Bagaimana yang diperbolehkan dan bagaimana yang tidak diperbolehkan? Yang jelas sama jual online dengan jual langsung. Kita jual fisik langsung dengan online sama. Yang jelas tidak boleh ada pelanggaran-pelanggaran dalamnya. Penjelasannya hampir sama seperti hukum jual beli langsung. Ada kejujuran, tidak boleh bohong, tidak boleh mengelabui orang lain. Foto yang dipajang misalnya, kalau dia jual barang dengan foto itu berarti harus tampakkan seperti yang aslinya, enggak dia banyak-banyak edit sehingga nanti mengelabui, diantaranya seperti itu. Dan hukum-hukumnya banyak tentang hal ini. Istirahat dulu sekitar 10 menit baru kita lanjut lagi.